cepet-cepet nonggo tak utang ke kepena ora kepena darling mati urip barengan sak lawase. Pencot dek nek paling-paling emong lirik sidik wae sirahmu mas merga masuk angin mas apa kowe yo sanggup ngeroki tak gosok tak pijeti terus lah pokoke sampe tune tak kecuki yen nyenan mas Hendra gojo aku yen cahe cilik tak tantang tak pendelengi yen nyenan akliangan rasa mabok yo mesetine aku melu lo. Ojo aneh-aneh marak ke bingung yelah ku mansuli mas dalam opo mau aku jadi kembang mas ya mesti aku jadi kembangnya tadi opo mau aku jadi sandal ayo sama mesti ini.